janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwasannya juga tidak boleh baca Quran di kuburan. Tidak boleh baca Quran di kuburan. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya, jangan baca Quran di kuburan. Baca Quran di rumah. Baca surat Al-Baqarah di rumah supaya dapat lari. Jadi kalau ada rumah angker, mau dijual murah, punya duit, beli saja. Kemudian baca surat Al-Baqarah di situ, biar lari syaitannya. Baik. Kalau di rumah, ada syaitan yang suka mengganggu, suka menampakkan diri, kadang-kadang, maka baca dari surat Al-Baqarah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengusir dia dari rumah tersebut. Baik. Sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat, man shalla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan. Barang siapa yang salat di kuburan atau menghadap satu kubur, maka dia harus mengulang salatnya. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala tasihhu shalatu fil maqbarati wala ilaiha. Tidak sah salat di kuburan, tidak pula menghadapnya. Jadi hukum sholat di kuburan itu mencakup di semua kuburan, kemudian tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang kuat. Baik. Demikian pula dilarang membangun masjid di kuburan. Kalau sholat saya sudah dilarang di situ, apalagi harus membangun masjid di situ. Sebagaimana dilarang menguburkan mayit di kuburan, di masjid. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la'ana Allah al-Yahuda wa al-Nasara ittakadu kubura anbiya'ihim masajida. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, laula zalika ubriza qabruhu ghaira annahu khashiya ay yattakhadha masjidan. Kalau bukan karena hal itu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan. Tetapi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Aisyah, tidak ada yang mungkin memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat peribadahan. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahihain, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang gambar-gambar yang mereka lihat di gereja yang bernama Gereja Maria di negeri Habasyah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza kana fihim ar-rajul shalih famata banaw ala qabrihi masjida. Mereka itu, ini orang-orang Nasrani negeri Habasyah. Kalau di tengah-tengah mereka ada seorang yang saleh kemudian dia meninggal dunia, maka mereka akan bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka gambar di dalam masjid tersebut gambar-gambar bernyawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syirarul khalqi inda Allah yaumil qiyamah." Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk pada hari kiamat. Jadi, larangan salat di kuburan termasuk juga membangun masjid di kuburan. Dan itu termasuk dosa besar dan tidak sah salatnya. Ini pendapat yang kuat. Berkata Al-Imam Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Az-Zawaid, beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Al-Kabirah Al-Khalifatu wa Tis'ud Ittikhadul Kubur Masajida. Dosa besar yang ke-93 adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau punya buku yang berjudul Az-Zawajir, menjelaskan tentang macam-macam dosa-dosa. Dosa-dosa yang beliau sebutkan pada urutan 93 adalah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Oleh karena itu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, "Alla tad'a qabra musyrifan illa samaitahu illa sawaitahu. Alla tad'a suratan illa tamassahu wa la qabra musyrifan illa sawaitahu." Jangan engkau biarkan suatu gambar bernyawa kecuali engkau hilangkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau menguasai Al-Hijaz, yaitu negeri Haramain dan sekitarnya, terdapat banyak sekali kuburan yang dibangun. Lalu beliau menghancurkan kuburan-kuburan tersebut dan menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atasnya, dan memang kuburan-kuburan itu sudah bagaikan berhala yang disembah. Tetapi orang-orang Sufi dan Syiah itu tidak senang dengan apa yang beliau lakukan. Maka sampai hari ini diantara hal yang mereka jadikan sebagai barang celaan untuk mencela dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, katanya menghancurkan kuburan orang-orang saleh atau peninggalan bersejarah Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang dibangun. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Ulum, "Ra'aitu al-a'immata di Makkah ya'muruna bihadzil al-kubar au bihadzi ma yubna." Seperti juga yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarh Muslim, kata Imam Syafi'i rahimahullahu, "Aku melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan apa yang dibangun, yaitu kuburan yang dibangun. Lalu tiba-tiba ada sebuah organisasi yang bernama N dan U alias Nasi Uduk, itu kemudian mengatakan kuburan orang-orang soleh harus dibangun, harus diziarahi walaupun seorang berasal dari jauh, melakukan safar kepada kuburan orang-orang soleh yang sudah dibangun sedemikian rupa, dan jangan ikuti ajaran Wahabi," katanya, "yang menghancurkan kuburan orang-orang saleh." Padahal inilah mazhab Syafi'i rahimahullah, yang mereka itu mengaku-ngaku mengikuti mazhab Syafi'i padahal bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Dan telah tertulis permasalahan ini sekilas di dalam buku Salah di antara tuduhan dan kenyataan. Siapa yang mendapatkan faedah hadis-hadisnya dan juga ucapan para ulama, silakan dirujuk pada buku yang anda tulis tersebut. Dan bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirari nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajida." Sesungguhnya di antara manusia yang paling terburuk adalah mereka yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Demikian pula di dalam Sahih Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Hadis-hadis ini semua melarang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat ibadah, baca Al-Qur'an, berzikir dan sebagainya. Kuburan itu hanya ada dua. Hanya ada dua yang disyariatkan kita terhadap kuburan. Yang pertama, kita berziarah untuk mendoakan penghuni kubur tersebut. Yang kedua, sebagai pengingat kematian kepada kita. Ini tujuan ziarah, bukannya kita berzikir di situ, baca yasin, apalagi sampai sholat di situ, apalagi sampai berdoa kepada penghuni kubur. Oleh karenanya, ulama menjelaskan ada tiga sebab kenapa dilarang sholat di pekuburan atau beribadah di situ, apalagi sampai membangun masjid di situ. Sebab yang pertama, sabdun liberi atau syirk, seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah menutup sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini terbukti. Berapa banyak orang yang berziarah ke kuburan wali songo yang tadinya mungkin dia meyakini kuburan itu kuburan keramat, sehingga kalau dia berdoa kepada Allah di tempat tersebut, itu akan lebih dikabulkan. Lalu pada akhirnya bukan lagi mereka berdoa kepada Allah, Tetapi mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Lalu ulama itu kiainya mengatakan itu kan cuma tawassul. Padahal itu tawassul yang syirik, bukan tawassul yang disyariatkan. Ini benar-benar terjadi. Dan juga ana sebutkan kisah di dalam buku Salat antara tuduhan dan kenyataan. Di kuburan Khadijah radhiyallahu anha, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memasuki kota Makkah, menghancurkan kubah yang ada di kuburan Khadijah, mereka dapat di situ kambing-kambing yang disembelih untuk Khadijah radhiyallahu anha. Dan surat-surat permohonan, bukan lagi sekedar doa, mereka kirim surat, tulis surat baru dilempar di kuburannya sebagai permohonan atas hajat-hajat mereka. Jelas mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, sebenarnya ulama mengatakan karena najis, dan ini lemah. Ini pendapat yang lemah, bukan karena najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kuburan bukan karena najis. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tasyabbuh bihim. Makanya haram. Ini tiga sebab yang disebutkan para ulama, namun yang nomor dua itu baik, itu pendapat yang lemah. Baik. Kemudian sebagai kesimpulan, dilarang sholat di pekuburan atau dilarang menjadikan masjid sebagai kuburan di dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dilarang mengubur di masjid. Yang pertama. Yang kedua, dilarang sebaliknya menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni membangun kuburan di atas masjid. Jadi yang pertama, dilarang mengubur di masjid. Yang kedua, dilarang membangun masjid di pekuburan. Kemudian yang ketiga, dilarang sholat menghadap kuburan ataupun di samping kuburan. Pokoknya di daerah pekuburan, semuanya dilarang. Kemudian yang keempat, dilarang juga beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun masjid di situ. Ini empat kesimpulan, empat yang dilarang dalam masalah kuburan. Baik, yang pertama dilarang mengubur di masjid. Yang kedua dilarang membangun masjid di pekuburan. Yang ketiga dilarang sholat di pekuburan, apakah menghadapnya, di sampingnya, atau di belakang, di depannya. Dan juga yang keempat, larangan beribadah, yang ibadah yang lainnya, di pekuburan. Ini kesimpulannya. Lalu, ada juga ulama yang mengatakan, kalau cuma satu kubur atau dua kubur, maka itu tidak mengapa katanya. Karena bukan disebut makbarah. Karena dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id dikatakan al-makbarah. Al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarah wal-hammam. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu tidak benar. Satu atau dua tetap disebut makbarah. Tidak harus banyak kuburan lalu disebut sebagai makbarah. Baik, ini yang pertama. Tidak boleh sholat di pekuburan. Yang kedua, al-hammam. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarah wal-hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid yang boleh beribadah di situ kecuali apa? Pekuburan dan hammam. Masuk di dalamnya semua tempat-tempat kotor. Semua tempat-tempat kotor termasuk di sini. Kemudian yang ketiga, mabarikul ibil. Tempat-tempat menderumnya unta. Ini semuanya dilarang. Atau kandang unta. Tempat biasa didiami oleh unta. Semuanya ini juga dilarang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Al-Bara bin Atiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi mabarikil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di tempat-tempat menderumnya unta. Faqala la tusalli fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu salat di tempat-tempat unta tersebut karena itu bagian dari syaitan. Wa salla as-salata bi maradidil ghanam wa qala sallu fiha fa innaha barakah. Beliau juga ditanya tentang salat di tempat-tempatnya kambing. Maka beliau mengatakan salatlah padanya karena di situ terdapat barakah. Hadis ini sebetulnya sudah kita sebutkan di dalam kitab Thaharah. Apa faedah Thaharah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang berhubungan dengan kitab Thaharah. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Yang berhubungan dengan najis. Baik. Ulama menyebutkan bahwasannya kotoran kambing itu bukan termasuk najis. Bukan termasuk najis. Demikian pula kotoran unta. Demikian pula kotoran unta. Sebab